tiada. Sebuah kata yang sangat filosofis. Ada yang tiada. Bagaimana mungkin bisa ada? Tapi itulah nilai yang patut kita gapai. Yang tak tembus oleh pandang mata, tapi bisa dilihat dengan rasa manusia yang seutuhnya. Ada yang tiada menjadi sebuah kisah yang jadi penting. Ada yang tiada menceritakan tentang sebuah roda. Yang selalu kita lihat adalah fenomena roda yang bundar dan jari-jarinya. Tapi kita lupa untuk melihat ada lubang di tengah-tengahnya. Lubang yang kosong, tidak ada apa-apanya. Justru karena tidak ada itulah sesuatu bisa menjadi ada. Karena disitulah as roda menyangga, membuat roda berfungsi pada dirinya. Tanpa as, roda bukan apa-apa. Tanpa ruang yang tiada itu, as pun bukan apa-apa, karena ia tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Untunglah ada yang tiada, membuat yang ada bisa jadi ada. Di dalam nilai hidup manusia, penyangkalan diri menjadi warna yang harus dipikirkan. Pemikiran-pemikiran yang sangat menarik di dalam kehidupan. Sangkali dirimu, engkau memang ada. Perasaanmu ada, pikiranmu ada. Tapi tidak boleh ada seperti apa yang kamu mau ada. Tapi harus ada seperti yang Tuhan mau apa ada. Nilai-nilai yang mungkin kita tidak suka, tapi kita harus bisa menyangkal diri kita. Kalau Anda tetap ada, maka Tuhan tak ada di hidup Anda. Tapi kalau Anda berani tiada, maka Tuhan akan ada di sana. Hidup ini bukan milik sendiri. Hidup ini bukan kita lagi. Hidup ini ada nilai yang tinggi. Hidup ini akan sangat berarti kalau Tuhan hidup di hidup ini. Itulah hidup yang terbaik, yang bisa kita jalani, yang bisa kita suguhkan dalam kehidupan keseharian, sehingga tiap orang merasakan kehadiran Tuhan lewat kehadiran kita, karena Tuhan ada di ketiadaan kita. Tapi kalau Anda tetap bernafsu untuk ada, Anda cenderung untuk meniadakan yang lainnya. Anda akan tergoda dengan berbagai tawaran dunia, mulai dari harga diri yang seringkali salah ditempatkan, hingga kursi kekuasaan yang membutakan. Semoga harga diri Anda adalah harga ketika Tuhan mengisi diri, karena Anda rela untuk tiada, sehingga Anda jadi yang baru. Bukankah itu luar biasa? Bersama saya, Bigman Sirait.